Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'amihi wa karamih. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan di malam hari ini untuk membahas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, dalam kajian Tibbun Nabawi, kita akan mengupas tentang terapi ruqyah. Walaupun tidak bisa kita kupas semuanya, tapi minimal garis besarnya kita mengetahui, mengenali terapi ruqyah yang syar'iyah. Karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam terapi ruqyah, terjatuh dalam perkara keharaman dalam terapi ruqyah. Dan ruqyah sudah ma'ruf bahkan di masa jahiliyah, sebelum masuknya, sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sebelumnya sudah melakukan ruqyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga melakukan ruqyah. Ya. Ruqyah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tersengat kala jengking, maka beliau meminta kepada para sahabat untuk dihadirkan air dengan garam, sehingga sengatan kala jengking tersebut dimasukkan, direndamkan ke dalam air dan garam. Kemudian diruqyahlah dengan membaca surat Al-Ikhlas dan membaca Mu'awidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ini termasuk contoh ruqyah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sengatan kala jengking. Begitu pula disebutkan bagaimana meruqyah dengan sengatan ular. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air dengan garam? Karena garam tersebut mengikat racun-racun dari sengatan, hasil sengatan hewan-hewan yang berbisa tersebut, hewan-hewan yang beracun. Nah, juga Rasulullah mengajarkan bagaimana ruqyah, ya, bagi mereka yang kena sihir, ya, bagi mereka yang kena ain, bagaimana meruqyahnya. Ini tentunya ada cara-cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada cara yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi diperbolehkan. Jikalau kaum muslimin mereka tidak mengetahui standar, tidak mengetahui kapan dibolehkan, kapan disyariatkan, kapan dilarang, kapan diharamkan, maka mereka akan terjatuh dalam ruqyah-ruqyah yang diharamkan atau ruqyah yang tidak disyariatkan. Rahimani wa rahimakumullah, ruqyah termasuk tibbun nabawi. Karena tibbun nabawi tidaklah hanya berputar tentang herbal, tentang terapi berbekam, ya, tentang terapi untuk mengobati penyakit tertentu, tidak, ya, banyak sekali terapi tibbun nabawi. Dalam hal ini kita akan membahas, mengupas tentang ruqyah syar'iyah, terapi ruqyah. Naam. Pertama, kita perlu ketahui poin pertama, definisi ruqyah. Ruqyah secara bahasa adalah al-audah, Al-Awdah, yaitu perlindungan, benteng. Ya. Adapun secara istilah, ruqyah adalah al-qira'ah wal-nafth talaban li-shifa' wal-afiyah wal-bur'i minal-asqam sawa'un kanan minal-Quranil-Karim aw minal-ad'iyati al-nabawiyyati al-ma'thurah. Adapun secara istilah, ruqyah adalah bacaan dan tiupan yang diharapkan padanya kesembuhan, kesehatan dari penyakit, baik itu berasal dari Al-Quran atau dari doa-doa An-Nabawiyah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Ruqyah dalilnya sangat banyak. Dalil tentang ruqyah sangat banyak. Adapun keumuman dalil, ya, ini poin yang kedua. Keumuman dalil tentang ruqyah, ya, setelah kita sebutkan definisi, kita ingin tahu tentang landasan dalilnya. Dalil keumuman dalil yang pertama dari Auf bin Malik radhiyallahu an qala kunna narqi fil jahiliyyati faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik. Kata Auf bin Malik, adalah dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah sebelum Islam. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang ruqyah kami? Faqal, maka Rasulullah bersabda, a'ridhu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan atau gambarkan kepada aku tentang ruqyah kalian. Ya, bagaimana ruqyah kalian? Ya, setelah dijelaskan bagaimana Auf bin Malik meruqyah di masa jahiliyah, kemudian Rasulullah berfatwa, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa dengan ruqyah, yaitu ruqyah kalian, selama tidak terkandung di dalamnya kesyirikan. Subhanallah. Ya, ini keumuman dalil. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Pertanya para sahabat itu bertanya hukum ruqyah sebelum mereka masuk Islam, sebelum keislaman mereka, bagaimana ruqyah mereka. Ini permintaan, pertanyaan seorang penuntut ilmu kepada ahli fatwa. Dan Rasulullah sebelum memberi fatwa, Rasulullah bertanya dengan detail. Sebelum menghukumi sesuatu, Rasulullah bertanya dengan detail, "Ha'ridhu alayya ruqakum," kata Rasulullah, "berikan kepadaku, gambarkan kepadaku ruqyah kalian." Setelah digambarkan ruqyahnya mereka, apa kata Rasulullah? "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Tidak mengapa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak didapati kesyirikan. Naam. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Salam bab la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ya. Ini dalil yang pertama, keumuman dalil. Sebagian tim ruqyah menggunakan daun bidara, menggunakan daun bidara, daun sidr untuk meruqyah. Sebagian ulama melarang, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah melarang seorang peruqyah untuk menggunakan daun bidara karena enggak ada dalil dalam sunnah. Enggak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melakukan hal seperti itu. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak mengapa menggunakan daun bidara walaupun enggak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya? Yang pertama, berdalil dengan hadis ini. Berdalil dengan hadis ini, tatkala Auf bin Malik bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya bagaimana ruqyah itu, kemudian dijelaskan ruqyahnya, kemudian Rasulullah berfatwa tidak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama ruqyah kalian tidak terkandung padanya kesyirikan. Maka dalil ini menunjukkan daun bidara, menggunakan daun bidara tidak ada padanya kesyirikan, maka tidak mengapa. Ya. Kedua, ternyata dengan daun bidara ini adalah termasuk cara yang mujarrab. Ya, ternyata tatkala meruqyah, ya, orang yang kesurupan atau kena sihir, tatkala meruqyah menggunakan daun bidara, semakin manfaat, semakin terasa efek ruqyahnya misalkan. Maka yang demikian adalah mujarrab, ya. Mujarrab, ya. Namanya mujarrab itu harus lihat dari salah satu dari dua sisi. Yang pertama apa? Mujarrab secara syar'i, mujarrab secara kauni. Mujarrab secara syar'i ada dalilnya. Dan dalil dalam hal ini daun bidara enggak ada dalilnya. Tapi dalam sisi mujarrab secara kauni ternyata memberikan efek. Ya, memberikan efek. Ini dalil. Kemudian dalil keumuman dalil yang berikutnya sebagaimana datang dari Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum ayyan fa'a akha falyaf'al. Ini keumuman dalil riwayat Imam Muslim dalam kitab Salam bab istihbabi ruqyah, bab tentang sunnahnya ruqyah, kata imam kata apa bab yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, bab istihbab ruqyah, ya, dalam riwayat Imam Muslim kitab Salam, ya. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, ya, maka lakukanlah. Kita kan tahu bahwasanya hukum meminta ruqyah seorang yang kena ain, ada si fulan kena ain atau si fulan kena mas kesurupan atau si fulan kena sihir, tidak boleh dia minta ruqyah, makruh dia minta ruqyah. Sebagaimana hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala Rasulullah bersabda, ya, haula'i sab'una alfan bighairi hisab, mereka adalah 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, ya. Siapa di antaranya? Humul ladina la yastarqun, ya, wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Orang yang masuk surga 70 ribu golongan ini tanpa dihisab adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Berarti orang yang minta ruqyah asal hukumnya adalah makruh. Ya, mereka enggak masuk dalam golongan apa? 70 ribu golongan yang enggak dihisab. Maka jangan sekali-kali Anda minta ruqyah. Ya, kalau mengalami gangguan jin dalam tubuh Anda, jangan minta ruqyah. Sekali saja minta diruqyah enggak masuk dalam hadis yang masuk apa surga tanpa hisab dari 70 ribu golongan ini, ya. Mereka tidak minta ruqyah, mereka tidak melakukan tatayur, ya, tidak melakukan tatayur, ya. Seperti misalkan kalau mau safar dia ambil burung merpati, kalau burung merpati pergi ke arah kanan, terbang ke arah kanan, maka safarnya dia akan mendatangkan keberuntungan. Ini keyakinan dia. Kalau burung merpati ini pergi ke kiri, maka safarnya dia akan mendatangkan kesialan. Ini diantara tatayur, ya. Kemudian wala yaktawun, juga dia tidak minta untuk dikei. Kei itu adalah obat, terakhir obat dengan cara sengatan besi panas, ya. Di Arab sering kita lihat, sering kita saksikan, mereka kalau sakit itu tidak sabar, ingin jalan pintas, ya, akhirul ilaj al-kay. Obat yang paling terakhir adalah dengan kay. Ya. Kalau ada anak kecil, orang dewasa sekalipun kalau diare, permisi, ya, mereka ambil paku dipanaskan di atas api, kemudian diletakkan di bawah tapak kaki belakang, dinyoskan, ya, sampai tercium aroma seperti sate. Ya. Terbakar betul. Tapi subhanallah, diarinya, menjeretnya langsung berhenti ketika itu pula. Ya. Kita pernah ketemu juga seorang wanita, nenek-nenek, yang mendapati laki-laki yang matanya bengkak, di atas matanya bengkak, sudah berobat ke Jordan, sudah berobat ke Mesir, ke luar negeri gak sembuh, ternyata pergi ke terapis yang ada di kampungnya. Nenek-nenek ini hanya menggunakan jarum dari besi, dipanaskan di atas api, kemudian ditusukkan di ujung alis, keluar dari rumahnya, bengkaknya langsung hilang. Ini Kay, ya, namanya Kay. Orang yang minta di Kay, mereka juga tidak termasuk dalam 70 ribu golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ya. Lalu lantas, apakah sunat dengan elektrokauter, sunat dengan listrik, sengatan listrik yang warnanya sampai seperti besi panas, apakah termasuk Kay? Khilaf para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan termasuk Kay, di antaranya ada yang mengatakan tidak termasuk Kay. Ya, karena niatnya lain, tata caranya juga lain. Karena Kay tata caranya adalah untuk menyembuhkan satu penyakit dan diletakkan pada saraf-saraf tertentu, ya. Dan adapun cara ini adalah hanya untuk memotong dan menghentikan perdarahan, ya, dan semisalnya. Alhasil khilaf para ulama, ya. Dan dari sini menunjukkan, ya, man istata'a minkum ayyan fa'akha falyaf'al. Keumuman dalil dari sunnahnya untuk kita meruqyah. Berarti tatkala Anda melihat saudara Anda kesurupan, saudara Anda kena sihir, kena ain, jangan nunggu saudara Anda minta untuk diruqyah. Ya. Maka yang faham, Anda yang faham, hendaknya Anda ini yang meruqyah dia, atau Anda yang mengajak dia ke peruqyah, ke ahli ruqyah. Karena kalau dia yang minta, maka dia masuk dalam perkara yang dimakruhkan. Maka dia tidak masuk dalam 70 ribu golongan yang tanpa dihisab. Bisa difahami? Jadi kalau Anda melihat saudara Anda kesurupan, jangan Anda tinggal diem. Ini sampai dijadikan bab dalam riwayat Imam Muslim, ya, karena yang menjadikan bab juga Imam Nawawi rahimahullah. Bab istihbab, bab ya, babu istihbabi bisa, babu istihbabu bisa, ya, boleh dua-duanya. Babu istihbabir ruqyah, bab disunahkannya ruqyah, ya. Artinya bukan orang yang kesurupan minta ruqyah, tetapi Anda yang faham, untuk Anda bisa memberikan manfaat kepada saudara Anda, sebagaimana hadis man istata'a minkum ayyan fa'akha falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan. Ya, maka Anda lakukan. Maka ambillah saudara Anda, ruqyahlah saudara Anda. Jangan nunggu dia minta diruqyah. Ya, jangan nunggu dia minta diruqyah. Naam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia juga bertawud, ya, dengan kalimat idhabil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqman. Ini juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idhabil ba's, ya. Pergilah penyakit, ya. Rabban nas, Rabbnya manusia, ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Washfi anta syafi. Sembuhkanlah, ya, sembuhkanlah dia, dan kamu adalah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, ya. Syifaan la yughadiru saqman, kesembuhan yang tidaklah bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan oleh penyakit. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan ruqyah. Banyak sekali dalilnya, ya. Banyak sekali dalilnya, ya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, tatkala ada seorang sahabat yang meruqyah, maka Rasulullah bersabda, tatkala ada seorang sahabiyah dari wanita sahabat yang meruqyah, maka Rasulullah bersabda, alijiha bikitabillah, sembuhkanlah dia, obatilah dia, ya, dengan kitabillah, artinya diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, bisa juga dengan hadis, bisa juga dengan yang selain Al-Quran dan hadis akan kita sebutkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini yang terpenting. Syarat-syarat diperbolehkannya ruqyah. Ada tiga syarat. Tiga syarat inilah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, terutama orang-orang yang meruqyah. Ya. Terkadang seseorang terlena dengan asiknya ruqyah. Ya. Dipikir ruqyah itu asyik. Sampai dia berluas-luasan dalam melakukan ruqyah. Ya. Sampai dia melakukan dialog, sampai dia melakukan hal-hal yang keluar dari apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Ya. Wa yushtaratu li jawazi ruqyah syurutu tsalatsah. Tiga syarat diperbolehkannya ruqyah. Yang pertama, alla ya'taqid annaha tanfa' li dzatiha min dunillah. Syarat yang penting yang pertama, hendaknya orang yang meruqyah itu tidak berkeyakinan bahwasannya ruqyah itu, zatnya ruqyah itu, ya, zatnya ruqyah itu bisa menyembuhkan. Ingat, ruqyah ini hanyalah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai perantara atau sebab. Dan yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan sampai Anda berkeyakinan zatnya ruqyah itu bisa menyembuhkan kesurupan, ain, ya, sihir. Enggak. Itu hanya sebab saja. Ya, dan yang menyembuhkan hanya Allah semata. Kalau ada orang mengatakan dia berkeyakinan dengan ruqyah ini saya bisa sembuh, artinya dengan zat ruqyah ini, dengan ruqyah itu sendiri, tanpa Allah ruqyah itu bisa menyembuhkan, ini Anda sudah terjatuh dalam kesyirikan. Ingat, si ruqyah bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Apalagi kalau ada tukang ruqyah, ahli ruqyah mengatakan, kalau enggak diruqyah saya, dia enggak akan sembuh. Kalau dia pergi ke ruqyah ke fulan, enggak pergi ke saya, lihat, enggak akan sembuh-sembuh. Peruqyah ini sudah terjatuh dalam kesyirikan. Ujub sekaligus syirik. Ya. Ujub sekaligus syirik. Naam. Dia, ya, dia berkeyakinan bahwasanya dia yang bisa menyembuhkan. Dan cara ruqyah dialah adalah yang paling manfaat. Ya. Hati-hati, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama. Sebagaimana kita nukilkan dalam kitab Usulul Iman dari syarat-syarat yang kita sebutkan ini. Dan bahwasannya namanya sebab itu la tanfa illa biiznillah. Namanya sebab itu tidaklah manfaat kecuali dengan izinnya Allah. Ingatlah ya, kita ini belajar terapi pengobatan Nabi sekaligus kita belajar akidah dan tauhid. Ya. Sering Ibnu Qayyim menyebutkan terapi nabawi tapi diajarkan padanya tauhid, akidah yang lurus, ya. Naam. Dan kali ini saya ulang bahwasanya ruqyah itu jangan diyakini dengan zatnya ruqyah itu sendiri tanpa Allah itu bisa menyembuhkan, karena itu kesyirikan. Tapi kita hanya meyakini ruqyah itu hanyalah sebab, ya, dan dia tidaklah bermanfaat ruqyah ini kecuali dengan apa? Izin Allah. Ini ilmu yang pertama kita pegang dari syarat ruqyah. Para hadirin perlu antum ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah afdhalul bashar, manusia yang terbaik. dari ciptaan Allah, manusia yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jantungnya sudah dicuci 2 kali, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari kotoran hati, jantung. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu ternyata juga bisa kena sihir. Ya kan? Tatkala malaikat, 2 malaikat, satu berdiri di kepala, satu berdiri di kaki. Kemudian yang di kaki berkata, ya, apa yang terjadi pada laki-laki ini? Kemudian malaikat yang di kepala menjawab, tubbah. Ya, sedang sakit. Matubba, sakit apa? Kemudian malaikat yang di kepala menjawab, mashur. Man sahara bihi, siapa yang menyihir dia? Labid ibn al-A'sam al-Yahud. Dijawab, yang menyihir dia adalah Labid ibn al-A'sam, malaikat yang ngasih kabar. Ya, malaikat ngasih kabar dan Nabi Muhammad mendengar. Ya, dan yang ngasih kabar malaikat juga tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari mana ini? Labid bin Al-Asam menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang khadim, ya, alladhi yakhdumu, seorang servis, ya, servant, pembantu yang menservis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Labid bin Al-Asam minta kepada tukang sisirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil apa? Mengambil rambut dan gigi sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian disebutkan oleh malaikat bahwasanya gigi dan sisir ini melalui perantara ini disihirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwasanya sihir itu pakai perantara. Kalau orang mau melakukan sihir, pakai perantara. Ya, mau dari pakaiannya, mau dari rambutnya, mau dari apa, ya. Di sini, ya. Kemudian diletakkan di Bi'r Bani Fulan. Di mana? Uqadnya, tali sihirnya di mana? Dijawab oleh malaikat, dikasih tahu di Bi'r Bani Fulan. Kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mengambil tali sihir ini, ya. Mereka masuk ke dalam sumur, diambil di bawah batu besar yang telah dikabarkan malaikat, kemudian dibacakan apa? Surat Al-Ikhlas dan Mu'awidzatain, atau sebagainya berpendapat membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang mana Al-Falaq dan An-Nas ini kalau dikumpulkan ada 11 ayat. Yang mana tali ikatan sihir ini ada 11 ikatan. Setiap dibaca satu ayat dari Al-Falaq, satu ayat, ayat kedua, ketiga, sampai ke 11, sampai An-Nas, terlepaslah semua ikatan. Tapi ulama menyebutkan sebab turunnya Al-Falaq dan An-Nas, sebab nuzulnya jika karena ini, maka hadisnya dhaif. Ya. Yang sahih, sebab turunnya Al-Falaq An-Nas bukanlah karena kejadian ini. Alhasil, kemudian dibakar. Di sini menunjukkan faedah. Kalau orang kena sihir, obat yang paling manjur adalah carilah akadnya, bukhulnya, uqadnya, tali ikatan sihirnya. Kalau ada orang kena sihir, biasanya muncul dalam mimpi. Orang yang kena sihir mimpi. Ada orang meletakkan sesuatu di depan rumahnya. Ini berarti mimpi dari Allah. Allah tampakkan dalam mimpinya tukang sihir meletakkan di situ, atau orang yang nyihir meletakkan di situ. Jika Anda mimpi seperti ini, cari tali sihir itu, temukan. Jika ketemu, diruqyah dahulu kemudian dibakar. Fa'ahraquha. Kemudian setelah itu para sahabat membakarnya tadi itu. Ini dalil. Berarti apa? Kalau ketemu tali sihirnya itu obat yang paling manjur. Ya. Yang masalah kalau enggak ketemu tali sihirnya. Diruqyah sampai selesai. Ya. Ini ruqyah ini kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Nabi Muhammad itu siapa? Manusia yang paling baik. Yang dijamin masuk surga, yang maksum, dijaga dari dosa-dosa. Ya. Ini Nabi yang jihadnya, sholatnya, tentunya kita tidak bisa selevel Nabi. Ya, itu Nabi saja kena sihir. Tentunya dengan izin siapa? Oh, no, izin Allah. La antum, ya, antum misalkan salah satu dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ada tukang sihir, ada orang hasad kepada Anda, kemudian orang yang hasad pergi ke tukang sihir, menyihir Anda. Dikirim sihir ini, bisa jadi gak tembus, gak sampai kepada Anda. Kenapa? Kenapa kira-kira? Naam, karena Allah belum mengizinkan. Nabi saja, ya, Nabi Muhammad saja yang demikian kedudukannya, disihir bisa nyampe karena dengan izin Allah. Dan Anda belum tentu sihir nyampe kepada Anda kalau Allah gak mengizinkan. Tapi kalau Allah mengizinkan sihir sampai kepada Anda, Anda akan kena efek dari sihir. Ya, ini kita harus imani para hadirin, bahwasanya jin itu ada, setan itu ada, bahwasanya sihir itu ada. Karena ada sempalan aliran sesat dari kaum muslimin yang dinamakan terkenal dengan aliran Mu'tazilah. Mereka mengatakan sihir itu tidak ada, kesurupan itu tidak ada, jin itu tidak ada. Sudah, tunggu sampai kesurupan baru dia rasa nanti. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kalau ketemu tali ikatan sihirnya, dengan izin Allah akan selesai sihirnya, akan selesai sihirnya. Dan pernah kita mendengar dari salah seorang syekh yang dia menceritakan seorang wanita yang dia melakukan ibadah haji, tatkala dia tawaf di Ka'bah, tawaf satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tujuh kali tawaf. Dia tawaf hanya melihat orang yang di depannya tawaf. Dia bertanya kepada orang yang di sekitarnya, mana Ka'bahnya? Subhanallah. Loh, kamu tawaf apa dari tadi? Saya ikut kalian berputar. Tubi ilallah, katanya. Orang-orang yang diceritain, bertobatlah kepada Allah. Kemudian setelah selesai tawaf, setelah ibadah selesai, dia pergi ke toko, bertanya kepada penjaga toko dan bercerita, curhat, kok saya tadi gak lihat Ka'bah ketika tawaf ya? Kemudian penjaga toko berkata, kamu habis melakukan dosa apa? Ya. Coba kamu lihat televisi ini, televisi yang ada di atas, kamu lihat, ada Ka'bah apa enggak? Di televisi pun saya gak bisa lihat Ka'bah. Kemudian dia bertanya, coba cerita kepadaku, dosa terakhir apa yang kamu lakukan sebelum kamu berangkat haji? Kemudian dia cerita, saya sebenarnya adalah bekerja sebagai orang yang memandikan jenazah. Seringkali saya mendapatkan titipan dari tukang-tukang sihir untuk meletakkan uqad, untuk meletakkan tali ikatan sihir kepada mulut jenazah sebelum saya kafani. Nah, kemudian sekian kali saya lakukan, dan terakhir saya lakukan kepada anak kecil yang belum baligh, yang masih umur 3 tahun. Saya dititipi untuk meletakkan tali ikatan sihir, saya masukkan ke mulutnya, kemudian dia muntahkan, saya letakkan lagi ke jenazah anak 3 tahun ini, kemudian dimuntahkan, saya letakkan ketiga kalinya, dia muntahkan, sehingga terpaksa saya harus menjahit bibir dia. Kemudian saya bungkus jenazah ini. Kenapa? Kalau tali ikatan sihir dimasukkan dalam kuburan, dalam mulut jenazah si mayit, orang gak akan mikir ternyata tali ikatan sihir masuk ke jenazah kuburan. Sampai sedemikian rupa. Dan ini terjadi di Arab. Ya. Terjadi di Arab. Ya. Kemudian inilah kejadian dia yang dia lakukan terakhir. Menjahit mulutnya anak kecil yang memuntahkan tali ikatan sihirnya. Nah, insyaallah yu'adzin, kita lanjutkan setelah adzan. Kita lanjutkan. Demikian perantara sihir atau uqad, kalau sudah ketemu kemudian dibakar, biiznillah akan memudahkan kesembuhan orang yang kena sihir. Apa bedanya sihir sama kesurupan? Ya. Sihir biasanya menggunakan perantara sebagaimana kita sebutkan, dan dia jin yang masuk adalah karena merupakan utusan dari tukang sihir, tukang sihir dari permintaan dari orang yang minta untuk disihir, si fulan untuk disihir. Ya. Jadi antara jin tukang sihir ada ikatan janji untuk masuk ke tubuh seseorang. Yang mana jin ini ya, dia tidak akan keluar dari tubuh orang yang kena sihir kecuali atas izin tukang sihir. Karena kalau dia keluar dari tubuh tukang, dari tubuh orang yang disihir, maka tukang sihir akan membunuh jin yang sudah membangkang dari perjanjian. Ya. Adapun tugas orang yang meruqyah, tidak perlu dia banyak bertanya. Tidak perlu dia banyak bertanya, berluas-luasan untuk bertanya, karena kabar yang dibawa jin adalah kabar kadzibah, ya, kabar yang dusta. Terkadang jin dia dialog, dia bercerita, siapa yang nyuruh kamu? Yang nyuruh saya adalah si fulan dan si fulana. Percaya atau tidak? Bisa jadi kabar yang dibawa jin itu ingin mengadu domba keluarga Anda. Maka dari itu Anda jangan dialog. Tidak boleh mendengarkan ucapan dia, walaupun direkam di video, tidak perlu. Karena ajaran yang diajarkan Nabi SAW, batasan yang kita diperbolehkan dialog dengan jin, Rasulullah hanya mengajarkan apa? Ukhruj ya adu Allah, keluarlah kamu wahai musuh Allah. Selesai, tidak banyak ngomong. Nah, kalau dirukyah, sudah dirukyah sampai dia mati, ya. Atau kalau dia mau masuk Islam, diislamkan, ya. Tak perlu tanya ke sana kamu, siapa yang nyuruh kamu, siapa dukunnya, siapa, tak perlu, sudah rukyah aja. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Adapun, ya, kalau kesurupan, biasanya kesurupan ini terjadi karena imma faktor jin ini suka dengan manusia ini. Ada, ya, pernah ada jin suka sama seorang wanita. Sebaliknya ada jin wanita suka sama orang laki-laki. Masuk begitu saja, ya, karena unsur suka. Juga bisa jadi karena apa? Karena orang manusia ini sedang dalam keadaan imannya lemah, sehingga dengan mudahnya jin itu masuk ke dalam tubuh dia. Orang yang lalai jauh dari ibadah, mudah sekali jin masuk. Berapa kali kasus kita dapati orang tua datang ke tempat kita, ya Ustaz, anak saya melihat ada kepala api terbang, anak saya melihat ada wanita tua rambutnya panjang di pojok rumah, anak saya melihat ada manusia makhluk kecil-kecil masuk dalam rumah. Yang jadi masalah, ya, adalah anak Anda yang ada jinnya kesurupan, ya. Dan seringkali kasus lebih dari satu ini sering datang yang lain pula. Anaknya ini sulit dinasehati, kalau disuruh sholat melawan, kalau dinasehati orang tua selalu teriak. Baru kita baca berapa ayat sudah teriak, matanya sudah ke tengah, badannya sudah kejang-kejang. Pertanyaannya satu yang sering kita tanyakan, Bu, Pak, apakah anak Bapak sama anak Ibu ini sering lihat HP ditinggalkan sendirian? Oh Pak, mereka kalau lihat HP dari isya sampai subuh, lalai dari zikir kepada Allah, ya. Ketika diruqyah, subhanallah, ada isinya, ya. Apalagi anak-anak yang sudah paham di atas 12 tahun, sebagaimana kata Kemensos dalam penelitian, anak yang sudah berumur 12 tahun 90% sudah mencium film porno, sudah melihat film porno. Hati-hati, ya. Kalau ada anak-anak umur segini harus dipantau, ya. Demikian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini kesurupan sama sihir. Ini enggak ada dalam dalil dalam Al-Qur'an yang kita sebutkan ciri-cirinya, cuma dari pengalaman. Ya. Adapun ain lain cerita. Kalau penyakit ain, ya, ain itu yang menimpa ke seseorang itu karena pandangan seseorang, ya. Yang mana pandangan ini diiringi dengan pandangan syaitan, kejelekan, kekuatan, aura, aura apa? Jelek. Yang tatkala seorang lihat sesuatu yang menakjubkan, maka apa kata Rasulullah? Barik alaih, doakan keberkahan bagi dia. Jangan dilihat sampai melotot, ya, sampai melotot. Nah, enggak baca apa-apa. Apa? Sunnahnya apa? Imam membaca masya Allah, ya, sebagaimana surat Al-Kahfi, ya. Kemudian imam sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, barik alaih. Ya, Allahumma barik, doakan. Kalau ingin lebih sempurna, dua-duanya digabungkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, Allahumma barik. Jangan masya Allah tabarakallah, keliru. Karena tabarakallah itu untuk Allah. Tapi kita mau mendoakan di depan kita, masya Allah, Allahumma barik. Sering manusia salah, masya Allah tabarakallah salah. Tapi masya Allah, Allahumma barik. Ya, karena tabarakallah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perlu kita ucapkan. Tatkala ada seorang sahabat, yang sahabat ini bersama dengan sahabat yang lainnya, yang dia melepaskan baju dia, tatkala terbuka baju dia, tersingkap baju dia, apa? Kulitnya putih sekali, sehingga yang melihatnya melotot, sampai akhirnya apa? Dia jatuh sakit. Dan apa yang diperintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati terapinya dengan apa? Sahabat yang melihat tadi diperintah untuk berwudu, dan diperintah air wudunya untuk dimandikan kepada sahabat yang dilempari ain tadi. Terkadang bapak-bapak, ibu-ibu terlewat momen melihat anak kecil demam, dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh, ya kan? Sering kita dapati. Kenapa? Karena istilah ain pada bapak-bapak, ibu-ibu ini masih aneh. Ada sedikit gak percayanya. Ya. Karena bukan uruf. Ya. Anak kecil demam, dibawa ke dokter spesialis anak ini gak sembuh. Dibawa ke terapis herbalis gak sembuh. Ternyata setelah diruqyah sembuh. Ternyata habis bayi kecil yang baru lahir atau anak yang masih imut-imut, unyu-unyu katanya, ya, banyak orang menjenguk. Setelah menjenguk apa? Enak aja keluar masuk jenguk. Tidak ada yang bilang masya Allah, tidak ada yang dikir kebiasaan mendoakan kebaikan, tidak ada, lewat begitu saja sakit tiba-tiba. Ya. Ini kadang terlupakan oleh kita. Kenapa kita tidak mencoba rupiah dahulu? Ya. Kenapa enggak diruqyah dahulu? Kalau di Arab, kita pernah, kejadian saya sendiri, melihat ada anaknya orang Arab, masya Allah cakep ya, cakep banget masya Allah. Kita lihat, mereka enggak apa? Enggak, bapaknya langsung lihat orang yang memuji. Ih cakepnya gitu ya. Ih jamil, jamil jiddan katanya gitu ya. Apa kata bapaknya? Bapaknya langsung teriak, kul, kul. Kul katanya, gak terima dia, gak seneng dengan anaknya dipuji, gak seneng. Kul, katakan, katakan apa maksudnya? Katakan masya Allah, itu maksudnya. Hati-hati juga jamaah umroh, kalau mau memotret di Mekah dan Madinah, motret anaknya orang jangan sembarangan. Bisa-bisa anda diadilkan, dimasukkan, ditangkap, taruh di pengadilan. Kenapa? Takut mereka. Mereka menuntut, gak terima. Nah, sampai-sampai di mobil ditulis masya Allah tabarakallah, walaupun salah itu. Ya. Tulisannya masya Allah tabarakallah salah. Kedua, menempelkan lafad masya Allah tabarakallah di mobil gak boleh. Karena apa? Bukan termasuk ta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang kadang terlupakan. Maka terapi untuk ain diantaranya dengan pakai air wudhunya orang yang melempar ain. Iya kalau tahu, kalau nggak tahu ya sudah diruqyah sampai sembuh. Diruqyah sampai sembuh. Apakah diri kita sendiri juga bisa kena ain? Hah? Bisa nggak kira-kira? Gimana caranya kita melempar ain pada diri kita sendiri? Pernah kita tanyakan kepada guru kita, dan pernah ada kejadian ada seseorang yang hobinya ngaca. Hati-hati yang suka ngaca. Ngaca sampai 10 menit, subhanallah. Ngaca lirik kini kanan, kanan ke atas, ya. Kemudian setelah ngaca, subhanallah dia sendiri kena ain. Ya, enggak ada dalilnya, tapi terjadi. Ya, terjadi. Mungkin antum bisa dzikir masya Allah alaiya gitu ya, diri saya masya Allah ini, puji diri sendiri. Doanya tatkala ngaca apa? Doanya tatkala ngaca, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, Naam rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bisa terjadi. Ya. Dan di sana ada hewan, bukan hanya manusia, ternyata ada hewan yang pandangannya sangat bahaya. Ada ular yang dijuluki Dzul Khattatain. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ada ular-ularnya enggak terlalu panjang, pendek. Di punggungnya itu ada garis lurus putih. Ular ini kalau melihat wanita hamil itu bisa keguguran. Karena tajamnya pandangan ular ini. Ya, wanita hamil bisa keguguran. Ya. Dan makanya itu kita perlu membentengi diri kita, dzikir pagi dan petang. Biar enggak kena ain. Biar terjaga ya sebagai apa? Benteng perisai diri dzikir pagi dan petang. Kalau enggak bisa semua ya sebagian dzikir kita baca semampunya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Itu syarat pertama. Apa syarat pertama tadi dari ruqyah? Apa? Berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu hanya sebab, tetapi kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat pertama. Syarat kedua. Ya. Syarat yang kedua, alla takuna fiha mukhalafatun syar'iyyatun kama law kana fiha du'aun li ghairillah aw istighatsatu bil jin fa huwa syirk. Syarat yang kedua, janganlah ruqyah itu menyelisihi syariat. Ya. Seperti apa? Berdoa kepada selain Allah. Ya wali fulan, sembuhkan ini. Misalkan pakai itu. Ya, pakai tawasul, tawasulnya wali lagi, ya. Walinya sudah mati lagi, ya. Meruqyah orang di depannya. Ya, minta kesembuhan kepada orang di depannya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tawassul yang disyariatkan hanya pada tiga. Apa saja yang pertama? Bertawassul dengan apa? Amal soleh. Yang kedua bertawassul dengan apa? Namanya amal soleh. Anda bertawassul dengan amal soleh. Apa syaratnya amal soleh? Ikhlas dan mencocoki sunnah. Jangan amalan bid'ah dijadikan tawassul. Jangan. Jangan amalan yang padanya riya dijadikan tawassul. Jangan. Ya. Tapi amal soleh. Ya. Tawassul yang disyariatkan kedua apa? Asma wa sifatnya. Ya. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Ya. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan apa? Doa orang saleh. Ya. Nah, doa orang saleh. Iya, yang masih hidup. Jangan orang mati, ya. Kemudian juga beristighatsah dengan jin. Ya, ada loh yang orang yang kesurupan dibawa ke Pak Ustadz, Pak Yai atau katanya orang alim, karena penampilannya orang alim, dibawa ke rumahnya berobat, ternyata Pak ya, Pak ini terapinya ini datang, ya didatangi orang yang kesurupan, dia ya ambil telur misalkan, dibacakan macam-macam, terus telur ini digerakkan ke tubuhnya, ya. Nyata kejadian ini. Ternyata setelah telurnya bergerak, dipecah, di dalam telur ketemu jarum-jarum yang sangat banyak, ya. Berarti terapisnya ini, dia terapis yang syar'i atau bukan syar'i? Bukan syar'i. Karena dia minta tolong jin. Berarti apa? Jeruk, minum jeruk. Kenapa? Orang yang kesurupan datang kepada terapis, terapisnya juga pakai jin. Jadi jinnya dialog, sudah kamu keluar sementara, nanti masuk lagi aja lah, sepakat. Nah, demikian para hadirin, ini enggak boleh. Isti'anah bil jin. Hah? Isti'anah bil jin, minta tolong dengan jin enggak boleh. Syirik. Namanya isti'anah itu adalah perkara ibadah, dan sarful ibadah li ghairillah fa huwa syirik. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, dalam meruqyah. Antakuna mafhuma, antakuna mafhumatan ma'lumatan. Hendaknya kalimat ruqyah yang dia baca itu bisa difahami, bisa dikenali. Artinya bisa difahami. Jadi kalau meruqyah silakan pakai Al-Qur'an, pakai hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bisa pakai bahasa Indonesia walaupun bukan bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Tapi dengan syarat apa? Kalimatnya baik dan bisa difahami. Jangan meruqyah orang di depan datang heng mila heng sekaring bawono. Enggak paham. Nah, apa gimana, Pak? Ada hong jabar hong. Nah, ini enggak difahami maknanya. Ini enggak boleh menyelisih syariat. Ya, enggak boleh. Ini menyelisih syariat. Ini tidak diperbolehkan, ya. Atau terkadang datang kepada orang, Bapak sering menyaksikan. Minta diruqyah, datang dituliskan di kertas, ada lambang segitiga, persegi panjang, ada huruf jim, ada huruf mim saja, huruf yang patah-patah, potong-potong. Itu enggak difahami maknanya. Itu bahasa mereka, bahasa jin. Nah, ya. Ini makanya hati-hati. Kalau kita enggak tahu, terjerumus dalam kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah, jika syarat-syarat ini enggak dipenuhi, maka dia bisa terjatuh dalam kesalahan. Poin yang ketiga. Ya. Setelah definisi, kemudian apa tadi? Dalil, kemudian syarat. Berarti poin keempat. Poin yang keempat, aqsamur ruqyah. Macam-macam ruqyah. Jenis-jenis ruqyah. Jangan lupa ya. Perlu diperhatikan, antum Bapak Ibu-ibu harus membiasakan kalimat, mengucapkan kalimat bahasa Arab harus benar. Ya. Coba saya butuh satu orang yang ngacung. Semuanya pasti tahu insyaallah. Coba Pak, antum aja dah. Kepanjangannya MUI apa coba? MUI. MUI. Majelis Ulama Indonesia. Coba yang jelas. Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Ulama atau ulama? Ulama, Ustaz. Ulama atau ulama? Ulama. Pakai hamzah atau pakai ain? Ain. Hamzah atau ain? Hamzah. Pakai hamzah. Oh, kalau ulama ain. Ya. Siapa yang setuju pakai hamzah atau ain? Dia jawabnya pakai ain katanya. Yang benar pakai apa? Ain. Oh, pakai ain. Alhamdulillah. Kalau antum bilang majelis ulama Indonesia, artinya majelisnya orang-orang sakit Indonesia. Tapi kalau pakai ain, majelis ulama, baru majelisnya orang-orang alim. Ya. Antum kalau bilang ruqyah, ini baru ruqyah. Ya, ruqyah. Tapi kalau antum bilang diruqyah. Diruqyah itu dilihat, mau melihat hilal atau melihat wanita yang mau diproses, itu ruqyah. Ya. Makanya hati-hati mengucapkan ruqyah, ya. Ruqyah. Jangan bilang pula ruqayyah. Nah, itu lain cerita lagi. Nah. Aqsamur ruqyah. Macam-macam ruqyah. Ruqyah dibagi macam-macamnya menjadi tiga macam. Ya, tiga macam, ya. Yang pertama, jaizun bittifaq. Ruqyah yang diperbolehkan secara kesepakatan, boleh. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh, tentunya yang sesuai kesepakatan, yang tadi sesuai dengan syarat, tiga syarat, jangan lupa tiga syaratnya. Kemudian jenis yang kedua, ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan, ruqyah yang diharamkan, ruqyah yang diharamkan, ya. Itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, yang bentuknya lizinah, untuk perhiasan. ya, sebagai perhiasan. Hati-hati ya. Misalkan contohnya menjadikan tulisan Al-Quran dibungkus kulit, dikasih benang, dijadikan kalung. Ya. Kalau niatnya hanya sebagai perhiasan, ini haram, menyerupai orang musyrikin. Karena orang musyrikin menjadikan tulisan-tulisan tadi sebagai jimat, azimah. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Hati-hati pula Anda jika Anda di dalam mobil ada hiasan yang itu Al-Qur'an, Al-Qur'an terkecil. Yang mana Al-Qur'an ini digantung jadikan hiasan. Enggak boleh juga, haram. Ya, haram. Tapi kalau Anda, ini sebatas haram ya, tapi kalau Anda mengatakan Al-Qur'an yang digantung ini sebagai penolak bala, bukan haram lagi, masuk dalam syirik. Ini tafsilnya. Nah. Kemudian jenis haram yang kedua yang masuk dalam kesyirikan. Yang masuk dalam kesyirikan. Dari jenis yang kedua ini yang masuk dalam kesyirikan ini dibagi menjadi dua. Masuk dalam syirik besar, masuk dalam syirik kecil. Yang masuk dalam syirik besar, jika dia berkeyakinan bahwasannya cara dia ini, itu dengan cara dia ini, dengan zat itu sendiri mendatangkan manfaat dan menolak madharat selain Allah. Ya. Seperti kita katakan tadi, dengan zat ruqyah sendiri itu bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Maka ini syirik besar. Ya, maka ini syirik besar. Tidak terlepas dari keyakinan tentunya. Yang kedua, atau yang menjadi syirik besar seperti apa lagi? Berdoa, beristighatsah kepada syaitan. Tidak boleh. Ini termasuk syirik besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Ya, fazaduhum rahaqa. Mereka dari kalangan manusia itu mereka minta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan jin. Bukan ketenangan yang mereka dapatkan, tapi kelelahan. Sebaliknya, kepayahan yang mereka dapati. Nah, ini syirik besar. Syirik besar, ya. Ini syirik besar ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada dosa kecil, dosa besar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar yang paling besar dari semua syirik besar, puncaknya yang paling tinggi dari syirik besar adalah istighatsah bil mayyit. Hati-hati. Tahun 2005 di Jawa Tengah terjadi. Satu kampung melakukan istighatsah dengan mayit. Ya. Yang cerita dari teman langsung kepada saksi mata. Ya. Sanadnya saya dapatkan langsung dari dua orang. Dari teman saya langsung dikabari dari saksi mata. Waktu itu malam Jumat, kaum muslimin yang musyrikin, muslim terjatuh dalam kesyirikan, ya. Mereka sedang melakukan istighatsah malam Jumat. Istighatsah dengan mayit. Ya. Kemudian ada orang-orang luar kota juga ada di situ berdatangan ikut istighatsah. Dan istighatsah terjadi sampai hampir tengah malam dalam keadaan hujan deras dan timbul petir dan hujan deras tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar, sesuatu yang terjadi di atas langit, ya, dan manusia tidak ada yang berani keluar karena hujan dan petir. Setelah sholat fajar, mereka sudah mendapati kampung tersebut, baru 2005 ya, kampung tersebut sudah ditindis, tempat istighatsah tadi ditindis oleh gunung, separuh gunung. Diberitakan di media-media bahwasanya terjadi tanah longsor di kampung tersebut. Bagaimana terjadi tanah longsor? Wong yang terbang itu gunung di sini separuhnya terbang, di sini masih ada gunung lain. Longsornya lewat mana? Mau ngepot gini. Nah, ini terbang menimpa apa? Kampung yang melakukan istighatsah dengan mayit. Subhanallah. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, syirik yang paling besarnya adalah istighatsah bil mayyit. Syirik besar yang paling besar. Dan yang masuk ke dalam syirik kecil adalah jikalau ini merupakan wasilah ila syirik. Seperti apa? Kalam ghairu mafhumil makna. Kalam yang maknanya tidak difahami itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Barang siapa yang memperbolehkan, yang berfatwa memperbolehkan menggunakan ruqyah dengan ucapan-ucapan yang tidak difahami maknanya atau tulisan-tulisan yang tidak difahami maknanya, fatwanya dia sangat keliru. Bukan hanya haram, tapi bisa menjadi perantara kesyirikan, syirik kecil. Ya, man ja'ala sabab mimma huwa laisa bisabab kauni wala syar'i fa huwa syirkul asghar. Barang siapa menjadikan sebab yang dia bukanlah merupakan hakikatnya sebab, baik sebab itu syar'i atau kauni, maka dia termasuk perantara, termasuk apa? Syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Kemudian di sana ada poin yang berikutnya, ruqyah yang menjadi khilaf. Ya, ruqyah yang menjadi khilaf. Seperti apa? Ruqyah yang tidak dalam Al-Qur'an, tidak datang dari Al-Qur'an, tidak datang dari sunnah, ya. Tetapi cara itu mujarrab. Ya, yang datang dalam bentuk kalam thayyib, ucapan yang indah-indah. Dalam segala bahasa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Madura, mau bahasa Perancis, mau bahasa apa, silahkan. Yang penting bahasanya itu thayyib, baik, terkandung padanya doa-doa, walaupun tidak datang doanya dengan cara Nabi, doanya baik. Ya Allah, sembuhkan orang yang kesurupan ini, ya Allah. Ya, binasakanlah jin, setan yang masuk dalam tubuhnya, ya Allah. Silahkan, tidak mengapa. Dan ini yang benar adalah diperbolehkan. Ya, yang betul dari khilaf, diperbolehkan sebagaimana dalil yang pertama kita sebutkan dari hadis Auf bin Malik, silakan cara kalian meruqyah selama tidak terkandung padanya kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah. Kayaknya untuk sesi tanya jawab ini enggak sempat lagi, kita ingin habiskan ya. Nah, bagaimana caranya Anda tahu seseorang itu kena ada isinya, ada jinnya, baik kena sihir, baik kesurupan, baik kena ain. Ya. Dulu kita pernah mendapati, ya, di Arab ini namanya kasus ain itu nampak sekali. Pernah kita datang seorang pasien, terkenal di Arab ini orang-orang Badu. Orang Badu, makanya Rasulullah memerintahkan orang yang tinggal di kampung Badu untuk hijrah ke perkotaan. Karena di perdesaan itu gak ada ilmu. Ilmu itu di kota. Nah, dan orang Badu ini, subhanallah, kita dapeti. Pernah kita ketemu sama orang Badu. Loh, ada ketemu kakek-kakek umur 55 tahun atau 60 tahun. Kok gak adzan, Pak? Lisma tu adzan. Apa kata dia? Anta tu adzan. Wallah ma'araftul adzan, katanya. Kenapa kamu gak adzan, kek? Kamu aja yang adzan. Aku gak tahu adzan. Ini di Arab loh, ya gak tahu adzan. Jadi apa? Yang sebenarnya hakikatnya itu bukan Arab dan Arabnya. Ya apa? Sesungguhnya siapa? Yang paling tahu agama itu lebih mulia di sisi Allah. Ya. Yang paling tahu agama, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan Arab kalian. Ya. Bukan Arabakum, bukan. Tapi yang paling bertakwa. Enggak tahu adzan, cara wudu yang benar enggak tahu. Bahkan ada yang enggak sholat sama sekali. Bahkan saya dapati ada yang mandi satu bulan hanya sekali mandi. Loh, gimana kalau mendatangi istrinya? Berarti enggak mandi. Mandi sekali itu aja ketika hari Jumat, sebulan sekali. Nah, kadang ada yang mandi setiap Jumat saja. Kalau janabah gimana? Mandi janabah. Nah, sampai kalau datang kadang baunya bau kambing, bau kencing. Ya Allah, kalau masuk, pernah masuk ke klinik kita nih, ketika di Yaman, masuk ke dalam klinik, sudah yang ruang antri, ruang tunggu itu yang lainnya pada tutup hidung gitu. Ya, kalau sudah datang, badu. Ya, ya ada badu yang badu agak bersih, tapi rata-rata ya badu seperti demikian. Ya, mereka ini, ya teman kita yang cerita ini, orang badu masuk kantor polisi, kantor polisi pasang AC baru mewah, ya langsung lihat AC, jamil katanya, wah indah. Dalam hitungan berapa menit rontok AC-nya semua, kena angin. Nah, juga pernah kejadian ada anak kecil orang Arab. Orang Arab biasa rambutnya keriting. Ini Arab masya Allah rambutnya halus indah, masih kecil. Tinggal di kampung badu, mata ainnya orang badu lebih kuat dari ainnya orang perkotaan. Ya. Ngelihat orang yang rambutnya subhanallah sangat halus, anak kecil rambutnya sangat halus, subhanallah. Habis dilihat orang badu ini rambutnya rontok bersih, sampai besarnya enggak punya rambut. Demikian sangat dahsyatnya ini ainnya mereka ini, ya. Oleh karena itu para hadirin, Anda kalau melihat ada orang, melihat anak Anda, melihat mobil Anda, melihat diri Anda, aduh cakepnya, hati-hati. Walaupun istri Anda, hati-hati. Ya. Walaupun Anda juga kalau melihat istri Anda, saking cantiknya, hati-hati, jangan diam aja, wih cantiknya. Istri Anda kena ain nanti, tiba-tiba enggak cantik nanti. Nah, baca masya Allah, Allahumma barik, sering puji masya Allah, banyak zikir, ya, banyak zikir. Nah, Anda enggak ngelihat istri Anda cantik, enggak bilang masya Allah, tiba-tiba frigit nanti. Nah, rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara ciri-ciri orang yang kena sihir, kesurupan, ya, atau kena ain juga, ya, ada tiga ciri yang bisa kita lihat. Kita katakan ini gak ada dalil, sebagainya gak ada dalil, tapi dari apa? Dari pengalaman. Ciri yang pertama adalah ciri yang kita dapati tatkala seseorang itu dalam tidurnya. Ciri ketika tidur, ciri ketika bangun, ciri ketika diruqyah. Tiga ciri. Ya, simptomnya, gejalanya tatkala tidur, ya, dia susah tidur. Sehingga kita bisa curiga, kok ada orang susah tidur. Ini seperti kita sebutkan tadi, ada anak kecil lihat HP dari isya sampai subuh, susah tidur, gak bisa tidur, udah kebiasaan. Kemudian sebaliknya, tidur terus, gak bisa bangun-bangun. Ini sebaliknya, ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Nah, berikutnya ketika tidur dia sering timbul kolak. Tidur itu enggak tenang, marah hawanya. Ya. Kemudian ketika tidur bangunnya itu mufaja'ah. Kagetan gitu ya. Mufaja'ah. Kaget. Kagetnya kaget seperti hampir melihat sesuatu di dalam tidurnya. Ya. Kemudian juga dalam tidurnya melihat sesuatu yang menakutkan. Ya, baik melihat jin, baik melihat kuburan, baik melihat rumah kosong, baik melihat hewan-hewan seperti melihat kucing, melihat anjing, melihat tikus, melihat unta, melihat kuda, ya, melihat monyet, ya, melihat serigala, melihat singa, ya. Nah, juga kadang kalau tidur sering mengeratkan giginya, kretek kretek. Nah, hati-hati ya. Karena sering kita debati, bisa jadi dia dimasuki, ya. Bisa jadi dia dimasuki. Juga kadang tidur dalam keadaan apa? Dia melihat jatuh dari tempat yang tinggi, dari tebing yang tinggi, ya. Juga kadang dia melihat seorang laki-laki yang melihat wanita, atau wanita yang melihat laki-laki, dan dia rindu pada wanita itu, atau sebaliknya, laki-laki rindu pada wanita, atau sebaliknya, ya. Juga dia juga bisa melihat mimpi dalam tidurnya, melihat orang yang tubuhnya panjang, tinggi, atau pendek sekali, ya. Makanya perlu duruk ya. Juga ada yang tidur, tidurnya itu apa? Syakhir kowi, ngoroknya kuat. Nah, ngoroknya kuat. ya. Dan juga kadang tidur melihat orang mati. Ini tanda-tandanya, ya. Kemudian kondisi yang kedua, athar atau simptom gejala dikala sadarnya dia. Tadi dikala apa? Tidur. Sekarang dikala sadar. Seperti apa? Was-was terus. Wah, ada yang ngikuti saya. Ada yang berkelebat terus di depan mata saya. Ya. Ya, dan was-was terus. Wudunya diulang-ulang. Wudu saya sah apa enggak, gitu ya. Kemudian apa? Ghadab sari. Cepat marah. Cepat emosi, ya. Cepat emosi, ya. Kemudian apa? Dia condong untuk selalu berbuat kemaksiatan. Hati-hati para saudari, ya. Saudara dan saudari, hati-hati. Kalau hati ini condong kepada maksiat, hati-hati. Itu jin bersarang pada diri Anda. Hati-hati. Sering condong untuk melakukan maksiat. Hati-hati, ya. Orang ini sering disebutkan, sebagaimana Syekh menyebutkan, ada seorang lelaki bertanya kepada Syekh, ya Syekh, saya kenapa ya gak cinta lagi pada istri saya? Kenapa istri kamu kurang cantik? Wallah istri saya cantik ya Syekh. Kenapa istri kamu sering bertengkar dengan kamu? Enggak ya Syekh, istri saya gak pernah bertengkar dengan saya. Kenapa istri kamu gak melayani kamu di ranjang? Enggak ya Syekh, layanannya mantep ya Syekh. Terus apa kira-kira pertanyaan Syekh satu? Apakah kamu sering melihat film porno? Nah, iya ya Syekh. Karena kamu sering melihat yang haram, itu menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri kamu, katanya. Menghilangkan kenikmatan. Istri yang cantik bisa jadi gak cantik karena kemaksiatan. Padahal datangnya kita kepada istri, kita menstubuhi istri kita, itu sudah sedekah. Wa fi bi'ti ahadikum sadaqah. Sedekah ibadah. Ya, jadi enggak nyaman, enggak asik karena perbuatan maksiat kita. Nah, demikian rahimani wa rahmakumullah. Hati-hati. Anda harus sering duduk sama orang-orang yang ahli taat. Jangan duduk orang yang pelaku maksiat, ketularan, ya. Ikut condong kepada maksiat. Kemudian dia malas untuk beribadah. Ya. Kemudian pula su'uba lil khusyu' lis shalah. Sulit untuk menghadirkan khusyuk dia dalam salat. Ciri-ciri pula, apalagi ketika salat gerak-gerak sendiri. Ya, gerak-gerak keluar suara. Ah itu udah jelas dah. Ya, salat tiba-tiba matanya ke tengah semua. Ya. Nah. Kemudian apa? Dia sering apa? Ya takhayyal katsir. Sering berhayal. Melamun, berhayal terus, ya. Hayalnya enggak tanggung-tanggung, mau jadi orang kaya, mau jadi orang besar, mau jadi orang yang punya pengikut banyak, terserah lah ya. Kemudian apa? As-suda bila sabab. Pusing tanpa sebab. Batuk pilek enggak ada apa-apa, pusing begitu saja, ya. Kemudian apa? Dia selalu berpaling dari zikir Allah, enggak mau salat, enggak mau bermajelis taklim, enggak mau kumpul dengan orang-orang saleh. Terus apa? Alamat berikutnya, jantung sering berdebar. Kenapa? Asyaiton yajri majrodam. Setan itu lari di pembuluh darah manusia. Tinggal di pembuluh darah manusia, lari, berlari-lari. Maka jantung ini juga tempat mompanya. Maka berpengaruh, ya. Makanya kalau orang marah, wudu untuk membakar mereka, setan yang lari di pembuluh darah kita. Ya, kalau marah, zikir untuk membunuh mereka. Kalau sedang puasa, apa? Membuat pembuluh darah itu menyempit, memperkecil ruang gerak mereka. Nah, semua ibadah ini untuk membakar, menyiksa mereka, para setan ini. Ya. Kemudian pula, apa? Di antara gejalanya, dia sering mencium aroma-aroma bunga-bungaan, wangi-wangian. Sesungguhnya bukan jinnya yang muncul, tapi di kita ini ada jinnya. Naudzubillah. Jangan sampai. Semoga Allah lindungi kita dari gangguan mereka semua. Ya. Dan melihat suatu yang bergerak-gerak, ada was-was, ya. Ini semua adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Dan di sana ada tanda tatkala apa? Tatkala apa? Tatkala diruqyah. Ya, pernah kita alami tatkala ada teman kita dari Prancis, ya. baru dipegang kakinya sedikit, tiba-tiba matanya ke tengah, belum dibacain, pegang kakinya sudah kepanasan, matanya ke tengah semua. Wah, ini ada isinya ini. Udah baca ayat kursi, baru teriak-teriak, gitu ya. Setelah selesai, gimana ya Pak Abdurrahman, kamu dengar suara aku enggak? Ini jin monyet ada dalam tubuhku, sekian lama aku disihir, dari kecil aku disihir. Masya Allah, setiap sholat dia gerak-gerak macam-macam ya. Nah, ini apa, tatkala di ruqyah dia timbul gejala-gejala ya, timbul gejala-gejala. Alhasil, ini yang bisa kita sampaikan, walaupun kita belum bisa menyelesaikan semua dari terapi ruqyah, karena terapi ruqyah masalahnya sangat luas sekali ya. Tetapi minimalnya Anda sudah memegang prinsip untuk Anda bisa meruqyah diri Anda, ruqyah mandiri atau ruqyah Anda sebagai penerapi ruqyah yang syariah, sehingga tidak terjatuh dalam ruqyah yang diharamkan atau ruqyah yang syirik ya. Sebagian pengalaman terapi ruqyah, bagaimana Anda mengetahui diri Anda ada jinnya apa tidak? Sebagian ahli ya, teman-teman kita dari Yaman yang biasa meruqyah ya, mereka punya cara. Sediakan waktu untuk diri Anda yang pada waktu itu Anda tidak bisa diganggu gugat. Anda tidak pengin kamar mandi, Anda tidak diganggu anak istri. Waktu itu Anda sediakan waktu sekitar 1,5 jam atau 2 jam, coba baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ini gak ada maksudnya sampai khusus cara ini dari Nabi, tapi berdalil dengan apa? Bahwasanya syaitan gak masuk apa? La yadkhul baitan yukra'u fihi Al-Baqarah. Ya, mereka gak masuk pada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka pakai cara ini ya, Anda baca surat Al-Baqarah tanpa Anda berhenti. Ya, dari awal ayat sampai akhir Anda tidak diganggu kegiatan macam-macam, hanya baca. Jikalau dalam proses membaca Anda dibikin mata Anda apa, remeng-remeng, ngantuk, menguap ya, mual-mual ya, dibikin gelisah, saat itulah ya, diteruskan dan diulang berkali dikir pagi petang terus. Para hadirin, kita gak tahu, kadang kita marah, sulit mengendalikan amarah. Kadang muncul hasad, dengki, akhlak yang buruk, jiwa kita yang kotor ya, perlu dibersihkan ya. Bisa jadi mereka ini bersarang dalam tubuh kita. Na'udzubillah, semoga Allah jaga kita semua dari gangguan ya, makhluk-makhluk yang seperti ini, dijaga dari segala macam kejelekan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin ya. Dan jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.